السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita masih membahas tentang pembahasan zakat. Ilan gal walil muzakki fi ikhraji zakati thawabun azimun wa ajrun karim walahu fihi manafi' wa fawaid diniyah wa dunyawiyah. Sekarang kita akan membahas tentang faedah dari zakat, sebagaimana kita ulaskan pada pelajar pengajian yang lalu, bahwasanya semua syariat itu mengandung kebaikan. Semua syariat, di mana tatkala kita itu meniti dan melaksanakan serta menjalani rel yang diatur oleh syariat, maka pasti orang tersebut akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Cuma mungkin ada di antara kita yang saat beribadah sholatnya baik, zakatnya baik, haji umrahnya juga baik, semua akhlaknya juga baik, tapi kok masih dicoba juga. Apakah cobaan itu juga pertanda dengan kebaikan bagi orang tersebut, atau pertanda bahwasanya itu adalah peleburan dosa? Itu banyak orang yang gak paham. Ada perbedaan antara cobaan dengan penghapusan dosa. Jadi sebagaimana dijelaskan bahwasanya syariat itu kalau dilaksanakan bawa kebahagiaan. Kalau tidak dilaksanakan atau sebaliknya dilanggar, maka akan bawa keapesan. Lalu bedanya apa antara keapesan sama cobaan? Nah, di sini terkadang orang itu tidak paham. Jangankan orang biasa, para nabi pun, para aulia pun, para solehin pun, itu mereka juga dicoba dengan cobaan-cobaan yang berat. Apakah berarti itu pertanda bahwasanya mereka itu tidak dicintai oleh Allah, bahkan dibenci oleh Allah Ta'ala? Tidak demikian. Jadi ada perbedaan antara cobaan yang dialami oleh hamba-hamba Allah berupa penghapusan dosanya, peleburan dosanya, dan juga ada cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tujuannya itu adalah untuk mengangkat derajat, bukan untuk menghapus dosa. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya di sini adalah setiap orang yang dicoba oleh Allah SWT dengan tujuan mengangkat derajatnya, maka orang tersebut akan menjalani cobaan tersebut itu dengan ikhlas, lapang dada, dan tahu bahwasanya itu adalah dari Allah SWT. Itu perbedaannya. Sedangkan kalau seumpama itu berupa sebuah azab, keapesan dari kemaksiatan yang telah dilakukannya, maka orang itu tidak sabar dan dia selalu mengeluh. Nah, ini adalah berarti itu pertanda bahwasanya cobaan itu adalah peleburan dosa atau sebuah keapesan dari dosa yang pernah dilakukan di masa yang lampau. Nah, jadi kalau seumpama seseorang itu di dunia sebagai tanda bahwasanya orang itu dicintai adalah kemewahannya, kenyamanannya, kesenangannya, kebahagiaannya, itu tidak demikian di dunia ini. Kenapa? Tidak ada satu orang pun di dunia baik dikasihi maupun dibenci kecuali pasti dicoba oleh Allah Ta'ala. Nah, cuma perbedaannya seperti tadi, kalau yang dicoba untuk diangkat derajatnya, maka dia senang menghadapinya dengan lapang dada. Tapi kalau yang dicoba karena keapesan dosanya, maka biasanya dia diiringi dengan ketidaksabaran dan banyak mengeluh. Nah, itu berarti adalah untuk menghapus dosa-dosanya atau karena keapesan dosa-dosanya. Nah, katanya di sini, jadi setiap orang yang mengeluarkan zakat itu mempunyai faedah yang sangat besar bukan hanya kewajiban biasa, tapi kewajiban yang membawa kebahagiaan, kewajiban yang membawa faedah. Wafil mali balaya, wafitanun, waafatun, yaslamu minhal muhafid ala ikhraji zakah insyaallah ta'ala. Coba lihat bagaimana perkataan yang sangat indah ini, yang penuh dengan rahasia daripada seorang Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang tentunya beliau itu adalah seorang yang soleh. Dikatakan oleh Habib Ali Habsi Saibul Maulid, Habib Allah Haddad itu sebetulnya sudah sampai kepada maqamul fana. Jadi maqam fana itu adalah maqam di mana rohnya hamba itu bersama Allah Ta'ala. Sehingga karena rahmatnya Allah Ta'ala dikembalikan. Terkadang waktu dikembalikan rohnya Habib Allah Haddad itu. Pada saat itulah beliau itu mengarang kitab-kitab yang semacam ini. Rahmah, karena sebagai rahmat daripada Allah Ta'ala untuk para hamba-hambanya. Sehingga yang keluar daripada lisannya, tulisannya, semua itu penuh dengan rahasia-rahasia. Coba lihat nih. Perkataan Habib Allah Haddad, kalau kita teliti, jarang kita dapatkan dalam kitab-kitab yang lainnya. Kata beliau, wa fil mali, di dalam harta itu terkandung di dalamnya balaya, bermacam-macam bala. Wal fitan, bermacam-macam fitnah. Harta itu fitnah. Harta itu bisa berupa bala kepada seseorang. Wa afat, dan membawa bahaya serta penyakit bagi orang yang punya harta itu. Yaslamu minhal muhafid alaih roji zakat, jika orang yang punya harta itu mengeluarkan zakatnya, dia akan selamat daripada itu semua. Itulah maksudnya. Maksud dari syarat itu seperti itu. Jadi harta itu bukan semuanya seluruhnya membawa kebahagiaan. Berapa banyak orang yang kaya kemudian tertimpa musibah karena kekayaannya itu. Baik musibah dalam agamanya, na'udzubillah, atau musibah dalam hartanya maupun badannya. Saya pernah kenal satu orang waktu di pesantren. Dia masih belajar di pesantren. Dia orang gak punya. Bahkan dia termasuk yang ditanggung oleh pesantren. Akhirnya tiba-tiba dia dapat rezeki yang nomplok tanpa diduga. Dia seorang yatim, sehingga suatu waktu datang surat menuju, yang tertuju kepada ayahnya yang sudah almarhum, memberitahukan bahwasanya ternyata ayahnya itu termasuk ahli waris di Makkah sana, dan tanah itu disewa oleh pemerintah, sehingga ahli waris yang di Indonesia ini berhak untuk mendapatkan, dia saja sama keluarganya, sama saudaranya, karena ahli warisnya cuma berempat saja saudaranya, itu satu tahunnya dapat 4 miliar, sehingga kaya mendadak dia. Nah, tapi lihat, di samping itu ternyata kekayaannya membawa sesuatu yang tidak baik. Sehingga tidak lama kemudian, setelah dia beli rumah sendiri, sebelumnya ngontrak, mondok pun waktu itu masih ditanggung, tapi setelah itu punya rumah sendiri, bahkan kawin di masa mudanya. Tapi tak lama kemudian setelah itu adiknya kecelakaan, kemudian membutuhkan perawatan karena kehancuran atau tulangnya itu remuk gitu, sehingga butuhkan biaya itu sampai 1M lebih, dan kemudian membutuhkan keperawatan yang berkesinambungan. Nah, coba lihat harta, tapi di sisi lain dia membawa malapetaka. Ada juga baru-baru ini kan, ada tahun lalu, ada seorang istri daripada pegawai negeri di Surabaya, dia bawa uang 50 juta, ketahuan sama perampok, mau ditarik, mau dirampok itu tas itu, ditahannya, akhirnya dipenggal kepalanya sampai putus. Nah, ini kan bawa harta, bawa malapetaka, nggak bawa keberkahan. Nah, ini maksudnya. Kata Allah Haddad, kalau seumpama harta itu dikeluarkan zakatnya, pemilik harta itu akan selamat daripada macam bala, akan selamat daripada macam fitnah. Berapa banyak orang kaya, setelah dia punya kekayaan yang banyak, akhirnya retak hubungannya sama istrinya, anaknya menjadi berantakan dan sebagainya, akhirnya anak-anaknya itu mencoba narkoba sampai akhirnya menjadi seseorang yang pecandu narkoba. Habislah itu. Itu namanya harta yang membawa malapetaka. Tapi kalau dizakati, semuanya itu tidak akan terjadi. Itu maksudnya kata Allah Haddad. Jadi semoga, oleh karenanya semoga kita ini benar-benar sadar bahwasanya ternyata syariat ini membawa kebaikan. membawa kebahagiaan. Cuma kitanya yang gak paham. Kenapa? Jangan selalu tolak ukur kita itu dengan pikiran kita, dengan akal kita, dengan kecerdasan kita. Kita tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah. Kita lihat bagaimana diskusi yang terjadi antara Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa, yang pada waktu itu Nabi Musa menganggap dirinya adalah orang yang paling alim dalam ilmu zahir, sedangkan Nabi Allah Khidir adalah yang paling alim dalam ilmu batin. Tapi kemudian setelah akhir daripada kebersamaan mereka berdua, ternyata mereka berdua melihat ada seekor burung yang mengambil satu tetes daripada air laut yang begitu banyaknya. Di saat itulah kemudian Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, kamu lihat itu? Bagaimana burung itu telah mengambil satu tetes daripada lautan yang ada? Gal iya, ketahuilah bahwasanya ilmuku, ilmumu, dan ilmu semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah tidak setetes daripada ilmunya Allah yang berupa lautan ini. Jadi belum ada setetesnya, belum ada dibandingkan dengan ilmunya Allah Ta'ala. Oleh karenanya, jangan sok tahu, jangan bersombong ria, jangan suka berkalkulasi dalam urusan apapun yang berkaitan dengannya. Kenapa? Masa depan itu misteri. Masa depan itu sesuatu yang tidak tampak. Masa depan itu esok apa yang terjadi, kita tidak tahu. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang itu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa yang terjadi besok? Mungkin saja kita besok ada di liang lahat. Mungkin saja kita besok menjadi orang kaya. Mungkin saja besok kita menjadi orang fakir. Mungkin saja besok kita akan tertimpa kesusahan. Kita tidak tahu. Itulah ilmu kita. Oleh karenanya, katanya para ulama, jangan bersombong ria dengan kita itu mengkalkulasi urusan masa depan kita. Karena masa depan itu adalah sesuatu yang misteri sifatnya. Serahkan kepada Allah, yang penting kita beriman bahwasanya segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala pasti itu yang terbaik. Ambil satu contoh lagi. Terkadang kita sebagai manusia, karena memang saking tebalnya hawa nafsu yang sudah melekat di dalam dada, saking tebalnya bisikan dan godaan setan itu, sampai kita itu dilupakan. Tapi tatkala ada contoh-contoh yang dekat, yang masuk akal, baru kita paham. Kita kan baru tertimpa musibah, yaitu penumpang Sukhoi tewas semuanya kan? Sudah didapatkan tewas semuanya, dinyatakan tewas semuanya. Kalau kita melihat, kita baca Quran untuk mengambil ibrah. Jadi baca Quran, tapi di samping itu baca Quran juga. Enggak ada masalah, yang penting untuk ambil ibrah. Di situ coba lihat. Ada mantan menteri siapa itu? Suharto. Siapa? Suroso. Ayo coba lihat. Dia sudah masuk ke kabin pesawat. Sudah masuk ke dalamnya, sudah mau duduk. Tapi kemudian terlintas sama dia, enggak jadi ah. Keluar. Kok bisa ini orang ini bisa terlintas di dalam hatinya untuk gak jadi masuk ke dalamnya, sehingga dia itu keluar dan gak jadi naik, padahal sudah ditentukan dia naik, bahkan masuk ke dalam pesawat. Ini semua tergantung terkait dengan ilmunya Allah. Kita gak paham. Oleh katanya, jangan sampai kita itu sok-sok mengatakan, enggak, harusnya terjadi seperti begini, kenapa sih kamu harus begini, bagaimana kalau semua kamu begini? Ya itu serah kepada Allah. Oleh karenanya Ibnu Haddad di dalam syairnya itu beliau berkata, lau walam wa kaifa qawlu dhil hamak ya'tarid Allah alladhi khalaq wa qada wa qaddar kulla syai' bihaq. Kata Ibnu Haddad, perkataan kamu yang berupa andai kata, seandainya, kalau seumpama kamu begini dan begitu, paham? Itu kata Allah Ta'ala, itu adalah katanya orang-orang bodoh itu, enggak ada keimanan pada Allah Ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taftahlau fa inna lau taftahu amala syaitan." Jangan kamu biasa mengatakan lau. Lau itu andai kata. Coba saya enggak kesini, enggak bakal terjadi yang enggak begini. Coba saya naik, pasti saya mati. Coba ini semua adalah perkataan-perkataan yang mengkaitkan segala sesuatu di masa depan misteri kepada ilmu kita. Itu tidak dianjurkan dalam agama ini. Jadi serahkan kepada Allah Ta'ala. Di mana orang yang semacam itu berarti telah menentang segala ketentuan Allah SWT. Padahal waqad wa qaddar kullu syai' bihaq. Allah Ta'ala itu tidak menentukan sesuatu kecuali yang terbaik. Cuma yang terbaik menurut siapa? Ini masalahnya. Terbaik bukan menurut kita. Kalau terbaik menurut kita, ya terbatas. Ilmu kita terbatas. Sehingga kita taunya, seharusnya bukan begini, yang terbaik begini. Tapi kok begini sih? Nah, sehingga makanya kita kadang-kadang kata Nabi Muhammad salam, lihatlah kepada masa lalumu untuk menjadi bekal masa depanmu. Apa maksud kata-kata tersebut? Lihatlah masa lalumu untuk mengambil bekal masa depanmu. Karena masa lalu itu sebuah pengalaman yang sangat mahal harganya. Sehingga apa? Dengan pengalaman tersebut kita bisa mengambil suatu hikmah. Ingat kan dulu, pasti diantara kita sudah pernah mengalami suatu cobaan yang sangat berat. Sampai-sampai kita mengatakan, ya Allah, cabut saja nyawaku. Pasti itu, diantara kita pasti ya ada yang mengalami semacam itu. Kemudian setelah itu lambat laun, selesai sudah masalahnya. Ah, sekarang sudah tidak ada masalah, tanyakan kepada dia, masih mau mati enggak? Pasti jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Kenapa enggak belajar pada yang semacam ini? Semuanya kita seperti itu. Jadi ternyata inna ma'al usri yusra, benar. Itu adalah firman Allah Ta'ala. Pasti benar. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kelonggaran. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada problema pasti ada solusinya. Itu pasti. Itu adalah sunnatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau orang benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah, semuanya kepada Allah, dan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan meniti syariat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, maka pasti orang itu akan bahagia hidupnya. Kita diperintahkan untuk melaksanakan zakat, keluarkan zakatnya. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, laksanakan sholatnya. Kita diperintahkan untuk berpuasa, laksanakan puasanya. Kalau kita mampu lagi, laksanakan sunnah-sunnah Nabinya, karena itu semua akan bawa kebahagiaan bagi kita dan akan menjauhkan diri kita dari segala macam keapesan. Itu maksudnya gitu. Nah, seperti yang akan disebutkan oleh Wahdat, di antara faedah-faedah daripada zakat apa saja. Katanya, qala alaihi salatu wassalam, "Idza addati, idza uddiyati zakat, idza addaita zakata malika thayyibatan biha nafsuka, faqad azhabta anka syarrahu." Coba lihat. Kata Nabi Muhammad, "Jika kamu sudah laksanakan zakatmu dalam keadaan lapang dada, senang mengeluarkannya, bukan terpaksa, maka berarti engkau telah memergikan atau menghilangkan daripada harta-harta kamu yang tidak baik, yang tidak baik, yang membawa keapesan itu. Jadi semua itu ada dasarnya, sebagaimana sabda Nabi SAW tersebut ini. Wa kadzalika, kata Abu Haddad, yang demikian itu juga, la ya'ridu lil malil muzakki syai'un minal matalif wal mahalif. Di antara faedah daripada zakat, jika dikeluarkan sesuai dengan anjuran, maka harta tersebut tidak akan binasa, tidak akan hancur, tidak akan musnah. Nah ini. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi SAW, ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsiz zakat. Tidak dikeluarkan suatu harta zakatnya kecuali pasti akan selamat harta tersebut daripada kebinasaan. Sebaliknya, tidak akan binasa suatu harta kecuali karena dicegah zakatnya. Jadi sebagaimana dikatakan bahwasanya zakat itu adalah sebuah benalu. Kalau benalu itu ada di pohonan, pohonan itu pasti akan mati nanti akhirnya. Nah, begitu pula orang yang punya harta itu kalau enggak dizakati seperti itu. Apa? Jadi jangan sampai kita itu pakai tolak ukur pikiran kita. Kalau tolak ukur pikiran kita begini. Kita punya uang di bank 1 miliar. Ya kan? Kemudian kita harus keluarkan zakat. Berarti kita hitung-hitung kemarin berapa? 25 juta. 1 miliar kewajibannya 25 juta. Nah, kalau seumpama saya keluarkan 25 juta, berarti kan tidak bunyi miliar lagi. Tapi 975 juta. Nah, kadang-kadang pertimbangan yang semacam itu ada dalam pikiran kita. Jangan. Tapi justru kamu lihat, sekarang 1M. Di rekening kita 1M, kita keluarkan 25 juta. Tunggu, bulan Ramadan depan pasti lebih dari 1M. Kenapa? Membawa berkah zakatnya. Asalkan sesuai. Kenapa dikatakan demikian? Karena tidak mungkin meleset apa yang disabdakan Nabi SAW, tidak mungkin. Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak mengatakan itu semua dengan dasar hawa nafsunya. Tidak, sama sekali. Tapi semua yang diucapkan Nabi, yang disabdakan Nabi, yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, semua itu berdasarkan kepada wahyu. Sekarang kok banyak, kadang-kadang orang kaya itu kok bangkrut, padahal dikeluarkan zakatnya. Zakatnya benar apa tidak? Maaf. Kadang-kadang sekarang ini banyak orang kaya itu mengeluarkan zakatnya tidak tepat sasarannya. Kalau tidak tepat sasarannya, coba lihat, kaji di dalam kitab-kitab kuning, di dalam kitab-kitab klasik, tanyakan kepada para ulama bahwasanya kalau zakat itu tidak tepat sasarannya, tidak sesuai pembagiannya, sesuai dengan aturan dan anjuran daripada syariat, maka tidak lagi menjadi zakat tapi menjadi sedekah. Kalau menjadi sedekah berarti apa? Utang masih enggak sah, akhirnya menggerogoti hartanya yang lainnya tapi habis akhirnya. Banyak di antara mereka kadang-kadang nih, di antara hila-hila yang dibuat oleh para orang kaya yang berkewajiban mereka melaksanakan zakat, karena orang kaya di sini bukan harus orang yang punya mobil, yang punya rumah, karena yang namanya orang kaya itu adalah orang yang sudah berkewajiban zakat, berarti kaya. Orang yang pemasukannya melebihi daripada pengeluarannya berarti orang kaya. Jangan salah kaprah. Jadi kita kebanyakan adalah orang kaya. Yang pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya itu namanya orang kaya. Musir katanya di dalam ilmu, di dalam kitab syariat itu seperti itu. Kadang-kadang zakatnya berapa sudah dihitung benar, hanya diundang orang miskin untuk makan-makan di rumahnya, bikin maulidan dan sebagainya. Gimana sah? Enggak boleh, harus memilikkan. Uang itu harus dimilikkan, ini buat kamu. Uang bukan bukan berbentuk seperti makanan atau undangan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang dijadikan sebuah gaji untuk karyawannya. Ini saya tambahkan hadiah, padahal bukan hadiah, wajib zakat. Walaupun memang kalau kita melakukan ini zakat, itu hukumnya wajib apa tidak? Tidak, bahkan menurut Imam Nawawi itu hukumnya makruh kalau kita mengatakan ini zakat. Kenapa? Dengan mengatakan ini buat kamu zakat, dengan mengatakan demikian, maka berarti dia itu dengan kata-katanya telah menyakiti hatinya. Kenapa? Karena orang tersebut ketika menerima, ya Allah, ternyata aku adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, sehingga Pak, cukup dia itu tahu dan dia teliti, ini orang memang berkewajiban untuk, memang berhak untuk dapat zakat. Kesikan, ini buat kamu. Enggak perlu dikatakan ini hadiah, ini zakat dan sebagainya. Cuma masalahnya, terkadang kalau orang itu tidak berhak, bukan termasuk daripada yang berhak menerima zakat. Karena yang berhak menerima zakat ini, kalau yang ada sekarang itu cuma 4 orang. Jadi supaya kita paham betul-betul, siapa yang dimasukkan dalam para mutahid di sini. Yang ada sekarang ini daripada 8 golongan ini cuma ada 4. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga hamil, dan yang keempat orang yang punya hutang. Siapa fakir, siapa miskin, kita akan bahas. Fakir itu adalah yang kebutuhannya itu, yang kebutuhannya itu tidak tercukupi. Jika kebutuhannya itu melebihi daripada, kurang daripada setengah kebutuhannya, misalnya satu bulan, ambil satu bulan atau satu tahun atau satu hari, sama saja, karena jatuhnya kan persentase. Misalnya butuhnya per hari itu 50 ribu atau per hari itu butuhnya 20 ribu, dia dapat cuma 7 ribu, nah, itu fakir itu namanya. Atau satu bulan dia itu membutuhkan kepada 500 ribu, tapi dia dapat cuma sebawa, kurang dari setengahnya. Misalnya apa? 190 ribu. Dia butuh dalam satu bulan 1 juta, tapi dia dapatnya 400 ribu, 450 ribu, itu namanya fakir. Kalau miskin di atas itu, tapi tidak memenuhi kebutuhannya. Dia butuh setiap bulannya 1 juta, tapi dia dapatkan 700, 800, 900, apapun pekerjaannya. Mau dia itu guru, mau dia itu PNS, mau dia, pokoknya kalau tidak sampai kebutuhannya, maka dia itu adalah seorang fakir atau miskin. Nah, itu dua golongan, sudah jelas. Dan banyak yang semacam itu, banyak, bahkan ditetapkan oleh negara, orang-orang fakir kita, orang-orang miskin kita itu yang tidak punya itu sampai 35 juta orang dari 235 juta. Nah, berarti 200 juta itu bukan berarti mereka itu orang kaya. Mungkin ada lagi yang tidak terseleksi dan mereka itu berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, amil. Ini banyak yang salah paham juga. Nah, amil di sini adalah yang harus mendapatkan mandat dari bas setempat atau daripada pemerintahan setempat, baru dia itu sah sebagai amil. Tapi kalau tidak, maka dia bukan amil, berarti dia itu bekerja tanpa upah. Jadi kalau mau jadi amil, maka dia itu harus meminta mandat dari pemerintahan setempat, dari Pak Camat, Bupati, Gubernur dan sebagainya, bahwasanya dia itu di sini diberi mandat untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada yang berhak. Kalau ada mandat semacam itu berarti dia amil. Kalau tidak, dia bukan amil. Nah, kemudian jangan salah kaprah. Memang benar. Bagaimana sih cara membagikan zakat itu? Membagikan zakat itu harus paling sedikit dibagi 3 golongan. Paling sedikit dibagi 3 golongan, bagi 3. Jadi misalnya yang ada sekarang kan kebanyakan yang keempat itu orang yang punya utang. Nah, orang yang punya utang ini walaupun dia kaya, dimana kalau seumpama dia itu dijual hutangnya semua, maka dia tidak akan dapat rumah, dia tidak akan punya rumah dan sebagainya. Nah, maka orang yang punya hutang semacam ini berhak menerima zakat, asalkan memang dia tidak mampu untuk bayar, sudah jatuh tempo tapi dia tidak mampu untuk bayar. Nah, jadi kebanyakan para kiai-kiai yang punya pesantren itu hutangnya banyak, bangunan maupun apa, beras dan sebagainya. Nah, jadi mereka itu berhak menerima zakat dari segi ini, bukan dari fakir miskin, tidak, tapi dari segi ini karena dia punya hutang. Tapi kalau menurut Imam Malik, sabilillah itu adalah semuanya, pondok, pesantren, masjid dan sebagainya, itu sabilillah. Tapi dalam mazhab tidak. Nah, sehingga satu-satunya cara mereka mendapatkan zakat itu adalah dari segi mereka itu mempunyai hutang. Nah, kemudian cara pembagian itu harus bagi 3. Jadi paling tidak semua yang ada di sini kan 4, tapi 4 kan jarang, ambil jarang. Biasanya kita membagi sendiri. Nah, berarti masing-masing golongan minimal harus 3 orang. Yang punya hutang bagi 3. Jadi misalnya uang semuanya itu kewajiban zakat kita 20 juta, 30 juta. Yang ada cuma 3 golongan, bagi 3. Berarti 10 juta untuk fakir, 10 juta untuk miskin, 10 juta untuk orang punya hutang. Nah, kemudian setiap golongannya harus 3 orang minimal. Minimal harus 3 orang. Dan tidak wajib sama, boleh yang pertama dikasih 9 juta, yang satu yang 400 ribu, satu yang 400 ribu, boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib membagi rata kepada setiap golongan, kecuali kalau seumpama yang membagikan itu adalah badan yang mendapatkan mandat langsung daripada pemerintahan. Tapi kalau perorangan tidak. Ada yang mengatakan demikian, dikasihkan pada satu orang pun semuanya zakatnya boleh. Ada gaul yang mengatakan begitu, dan itu kuat. Nah, kenapa? Kadang-kadang kalau kita itu ngasih uang 50 ribu, 20 ribu, 20 ribu, untuk apa 20 ribu? Lebih baik kita kasih sekalian 1 juta ini buat modal kamu, kamu bekerja, nih 1 juta, tapi tahun depan dia sudah enggak jadi mustahik lagi. Itu lebih baik daripada 20 ribu, 20 ribu, enggak ada faedahnya. Nah, jadi lebih baik memberikannya semacam itu. Nah, kemudian, kalau seumpama tidak sesuai, maka dia itu harus mengganti. Mengganti dalam artian bukan harus sama seperti yang diberikan kepada mereka, tidak, tapi walaupun sedikit. Misalnya yang diberikan semua harta zakatnya itu setiap golongannya harusnya 3, tapi diberikan 1, maka harus dia menanggung 2 orang, tambahi. Jadi berapa kek kasih yang kira-kira dia uang itu berharga untuk dirinya. Jadi cara pembagiannya itu semacam itu, harus semacam itu. Enggak boleh berbentuk barang. Kamu butuh apa? Saya butuh kain, diberikan kain, kasihkan dia. Enggak, zakatnya uang, kasihkan uang. Zakat kambing, kasih kambing. Zakat emas, kasih emas. Zakat beras, kasih beras. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Walaupun dalam mazhab Imam Abi Hanifah, hukumnya itu kepada kebutuhan mereka. Karena mereka yang lebih tahu dengan kebutuhan mereka. Belum tentu uang mereka lebih butuhkan. Mungkin mereka lebih butuhkan pada sandang ataupun pangan daripada uang. Sehingga tanya kebutuhan mereka. Itu menurut mazhab Abi Hanifah. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Zakat uang, ya uang. Zakat emas, ya emas. Zakat perak, ya perak. Zakat beras, ya beras. Gitu. Nah, seperti yang terjadi di pada waktu zakat fitrah, kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh kita kasih uang, itu nggak boleh. Tapi beras. Nah, bagaimana caranya? Pikirlah. Kalau emang harus berupa uang, seperti kalau di Saudi itu, kita kalau mau berangkat dari pondok saya menuju ke Masjid Nabawi, itu di pinggir jalan sebelum masjid itu banyak orang yang menjual gandum, sekaligus banyak orang yang miskin di situ. Saya beli 2,5 kilo kalau ukuran depak sini, atau kalau di ukuran Saudi sana 3 kilo kurang 1/4. Saya beli, saya kasihkan kepada mustahiknya. Mustahik jual lagi kepada si penjual, dapat uang dia. Caranya seperti itu. Enggak harus dipaksakan, karena kita itu harus konsisten dalam mazhab. Jadi kalau dalam mazhab ini enggak boleh dengan uang, ya udah. Pegang zakatnya beras, ya beras. Zakat fitrah dengan beras, ya udah beras, gitu. Nah, supaya kita tidak kesalahan nantinya, gitu. Nah, tapi ini masih mending, masih ada gaul. Nah, tapi kalau seumpama zakat dibuat jamuan, nah ini kebiasaan orang kaya ini. Zakat dibuat maulitan. Zakat buat dibuat apa? Malam nuzul Quran. Nanti dibagi-bagi itu zakat. Sarung bagi-bagi itu zakat. Enggak boleh. Harus berupa uang. Enggak boleh ngasih sarung. Sarung itu adalah sebuah pemberian yang berupa sedekah, bukan wajib, bukan zakat wajib. Jadi harus kita itu paham betul masalah itu, jadi supaya zakat kita itu sesuai. Kalau sudah sesuai, tunggu lihat rekening kita bulan Ramadan yang akan datang pasti bertambah. Itu sudah sesuai dengan janjinya Allah SWT. Tapi kalau soal, kenapa enggak bisa tambah? Kenapa kok berkurang? Berarti pasti ada suatu kesalahan. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya disebutkan kalau seumpama dia itu tidak bisa membagikan dengan sendirinya karena dia takut salah-salah, berikan kepada orang alim. Berikan kepada orang yang mengerti. Ini zakat saya tahun ini. Tolong Habib, tolong Kiai dibagikan. Nah, itu lebih selamat. Kenapa? Dia sudah lepas tanggung jawabnya. Itu tanggung jawab si alim itu. Nah, sekarang kan tidak. Pengennya bagi sendiri. Supaya apa? Supaya kelihatan orang dermawan dan sebagainya. Ada yang semacam itu, kadang-kadang semacam itu. Nah, tapi terkadang salah-salah itu. Nah, lebih baik serahkan pada seorang Kiai. Nah, yang ada sekarang tidak. Kiainya enggak punya. Kiainya pas-pasan, tapi justru yang datang kepada dia banyak. Karena ada satu orang datang minta bantuan, dukung minta bantuan ke sini enggak salah tah. Kita juga cari bantuan di pesantren sana. Loh, kenapa kamu enggak datang ke rumah itu? Ah, gimana mau datang, Dik? Ke rumahnya saja saya diusir sama anjingnya, gitu. Sama satpamnya dan sebagainya. Nah, ini. Nah, jadi kalau bisa kasih, jadi sebagian zakatnya kasih kepada orang alim, biar dia itu bisa membagikan datang pada mereka. Dia tahu ini buat inti, karena dia tahu ini berhak dan tidaknya, dan sesuai dengan yang diajurkan dan diatur di dalam syariat. Nah, itulah yang perlu diperhatikan di dalam harta kita, supaya harta yang dizakat itu sesuai dan tidak meleset. Nah, kalau seumpama sesuatu yang sesuai dengan anjuran dan aturan Allah, pegang benar-benar, pasti tahun depan hartanya tambah bertambah, bukan malah berkurang, tapi bertambah. Kalau semua tidak seperti itu, maka kalau dia itu lapang dada, berarti itu adalah diangkat derajatnya. Kalau tidak lapang dada, berarti karena dosa yang dilakukannya. Karena apa? Zakatnya sudah benar. Zakatnya sudah benar. Bahkan lebih-lebih. Sedekahnya juga banyak. Tapi kok masih berkurang juga hartanya? Nah, dia suka berzina. Dia suka selingkuh. Gimana tidak? Kata Nabi SAW, la ghina ma'azina wala faqra ma'adduha. Tidak bakalan jadi orang kaya orang yang pernah berzina itu. Kalau enggak bertobat pada Allah dan tidak diterima taubatnya, orang yang pernah berzina itu tidak akan menjadi orang kaya. Dalam artian hatinya itu selalu akan butuh kepada orang. Enggak bakal jadi orang kaya. Berapapun yang dia miliki kurang, kurang, kurang terus. Akhirnya apa? Harta yang dia punya yang begitu banyaknya itu menjadi bala bagi dirinya. Kenapa demikian? Kata Imam Hasan Basri, kesian deh orang yang punya uang dan harta itu banyak. Kenapa? Ketika dia meninggal dunia, dia tertimpa musibah dua. Camkan baik-baik itu. Dan semua kita akan mengalaminya. Ketika seorang yang kaya itu, punya harta itu, meninggal dunia, dia akan tertimpa musibah dua. Yang pertama, yang dia cari dengan susah payah, dengan jerih payahnya, dengan keringat yang bercucuran, ternyata ditinggalkan semuanya. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Sebagaimana kata Imam Ali bin Abi Thalib, ketika suatu waktu beliau itu melewati pekuburan, tiba-tiba beliau itu mengatakan, assalamualaikum ya ahlal kubur, akhbiruna ma indakum wa sawfa nukhbiru ma indana. Kemudian beliau mengatakan, biar aku mulai dulu, wahai ahlu kubur, salam sejahtera bagi kalian, beritahukan kami apa yang terjadi pada kalian, dan kami akan beritahukan apa yang terjadi pada diri kami. Adapun yang terjadi di antara kami adalah, amma amwalukum, harta-harta yang kalian tinggalkan, fakat kusimat, sekarang sudah dibagi-bagi. Itu yang terjadi. Camkan baik-baik sebelum kita nanti terlambat. Dan setiap dari kita pasti meninggal dunia, masuk dalam tanah. Apa gunanya harta itu? Dan itu pasti akan kita alami. Harta kalian yang kalian cari dengan capek itu, kata Imam Ali, fakat kusimat, sekarang sudah dibagi-bagi di antara harta ahli waris. Wa mazwajukum, adapun istri-istri kalian, faqad tazawwajna ghairakum, sekarang sudah kawin sama orang lain. Wa ma buyutukum, adapun rumah-rumah kalian yang kalian bangun dengan susah payah, begitu kamu senangi, kamu cintai, faqad sukinat ghairakum, sekarang sudah ditinggali oleh orang lain, bukan kamu lagi. Itulah kabari-kabari yang ada di antara kami. Lalu kata Imam Ali, apa kabar-kabari yang ada di antara kalian? Imam Ali mendengarkan, mendekatkan telinganya ke salah satu kuburan, beliau mengatakan, la in azinallah la ajabu, wa in ajabu la yujibuna illa khairuzat at-taqwa. Kalau seumpama Allah mengizinkan mereka menjawab, maka pasti mereka akan menjawab dan mereka mendengarkan apa yang aku katakan tentang Imam Ali. Dan kalau seumpama mereka menjawab, tidak ada jawaban lain yang mereka ucapkan kecuali satu kata, sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah. Apa yang bertakwa kepada Allah? Mengamalkan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Zakat dilaksanakan, perbuatan dosa ditinggalkan. Nah, jadi kalau seumpama ada orang kaya yang baik zakatnya, dikeluarkan zakatnya sesuai dengan aturannya, sedekahnya berlebih-lebihan, tapi kok masih juga bangkrut dan sebagainya, coba evaluasi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Karena Nabi SAW itu tidak mungkin meleset di dalam perkataannya, dalam tandanya tidak mungkin meleset. Demi Allah tidak mungkin akan meleset. Gak, pasti ada sesuatu. Kalau dia lapang dada menerimanya, itu diangkat derajatnya. Kalau dia tidak lapang dada, maka berarti itu adalah sebuah keapesan dari segala macam dosa. Ambil satu contoh, mungkin kita mendengar di Mojokerto ada orang yang paling kaya di sana. Namanya Haji Fanani, teman saya. Dia punya percetakan banyak. Banyak percetakannya dan dia orang kaya. Dari mulai dia umur 21 tahun, mobilnya itu enggak pernah enggak Mercy. Setiap tahun itu haji, umroh Ramadan. Itu beliau. Berapa banyak sudah keluarganya dihajikan, diumrohkan. Sampai ketika saya berziarah sama dia ke Hadramut, pulang di Hadramut bangkrut. Gara-gara apa? Anaknya. Di mana anaknya itu tidak pandai bermuamalah. Dan enggak pernah dia bertransaksi masalah haji, dia nampung banyak orang untuk berangkatkan haji. Waktu itu sudah mendaftarkan lewat dirinya sebanyak 247 orang. Kali 25 juta. Ternyata dikasihkan sama orang, orangnya itu bawa lari itu uangnya semuanya. Habis. Akhirnya apa? Dia kesian pada anaknya, enggak mau dia itu dipenjara. Dijual semua asetnya, jual sampai saya pernah datang ke rumahnya. Itu rumahnya itu hanya 3 kali 2. Saya pernah datang sama misalnya saya, Bibi Din. 3 kali 2, atasnya itu asbes. Tapi lihat apa kata dia? Bib, alhamdulillah Bib, saya ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Masa iya Bib, saya ini sekian puluh tahun, saya itu selalu kasih nikmatan. Hanya karena dikasih musibah macam ini, kemudian saya tidak terima. Kemudian saya marah pada Allah. Saya melihat kepada masa lalu saya, Bib. Nah ini contohnya, orang mau diangkat derajatnya. Lapang dada dia terima. Oleh karena kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita itu diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, diberikan inayah oleh Allah Ta'ala, untuk selalu bisa melaksanakan dan mau melaksanakan segala macam syariat Allah, dan mau meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala, sehingga kami, ya Allah, termasuk yang kau cintai, ya Allah, di dunia yang kau cintai, hati kami yang kau jadikan tempat curahan rahmatmu, ya Allah, dan selalu pandanglah kepada kami dengan rahmatmu, ya Allah, dan seluruh kaum muslimin yang ada di Bangil, maupun di mana saja, ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin, ala hadini ya kulin salih, wa salih al-Fatihah.